Saudara banyak yang mengatakan bahwa hidup yang nyaman ini adalah hidup yang cukup. Kebutuhan hendaknya disesuaikan dengan pemasukan. Tetapi berapa banyak dari kita yang bisa melaksanakan filosofi demikian? Yang ada malahan kebutuhan kita makin banyak, tetapi pemasukan cuma itu-itu saja alias tidak berubah. Dipaksakan akhirnya nombok, bahkan bisa jadi kita kelimpungan. Nah, untuk menjaga agar kita tidak terjebak dalam situasi seperti ini, maka Presiden Direktur Karim Business Consulting Adi Warman Karim menyarankan agar kita mesti mencari pendapatan tambahan. Dan cara itu bisa dilakukan dengan cukup mudah. Bagaimana caranya? Simak penjelasannya dalam acara Arta Kelola, persembahan Radio Singapura Internasional, siaran Indonesia. Bagaimana pendapatan lain ini yang bisa kita gali lebih lanjut? Ini tentu ada beberapa sumber yang bisa kita coba gali lebih lanjut. Yang pertama yang paling mudah biasanya adalah hobi. Bagi mereka yang hobi masak kue, bagi mereka yang hobi masak masakan lainnya, bagi mereka yang hobi misalnya mempunyai mainan remote control, remote control seperti anak saya punya untuk kapal terbang, atau hobi apapun. Mengapa biasanya hobi menjadi salah satu jalan keluar yang paling mudah kita lakukan? Karena biasanya dengan hobi itu kita mengenal orang lain yang mempunyai juga hobi yang sama. Biasanya orang yang punya hobi yang sama itu berkumpul. Nah, karena kita tahu persis ada orang lain yang punya hobi yang sama, kebutuhannya kurang lebih sama, sehingga dengan kata lain sebetulnya, kalau kita mulai dengan hobi dulu, kita sebetulnya telah mengenal pasar kita. Kita tahu siapa orang yang akan kita tawarkan jasa kita, kita tahu apa kebutuhan dia dan sebagainya. Jadi biasanya hobi ini penting kita kembangkan, karena hobi ini mau tidak mau pada saatnya nanti akan menjadi salah satu safety net kita ketika kita memerlukan pendapatan tambahan. Selain hobi, ada cara jalan kedua yang juga dekat dengan kita untuk kita lakukan atau kita gali sebagai pendapatan tambahan. Apa selain hobi? Yaitu orang-orang yang berada di lingkungan kita. Misalnya teman-teman kita di kantor. Dalam pergaulan kita sehari-hari dengan teman-teman di kantor, kita bisa mengetahui apa sebenarnya kebutuhan mereka. Tentu dengan pergaulan sehari-hari, dengan memberikan perhatian kepada mereka, kita tahu misalnya anaknya memerlukan tunjangan les untuk matematika, padahal kita mempunyai keahlian untuk matematika. Atau mungkin ada anaknya yang lagi persiapan untuk TOEFL, untuk belajar ke luar negeri, padahal kita bahasa Inggrisnya cukup baik. Atau kebutuhan-kebutuhan lainnya. Jadi kita coba cari, kita gali dari orang-orang lingkungan kita di kantor, apakah mereka mempunyai sesuatu kebutuhan yang bisa kita penuhi. Ini juga menjadi jalan yang kedua, tempat yang kedua yang mudah kita raih. Karena apa? Karena kita sudah mengenal pasar kita. Kita bisa menggali lebih jauh. Tapi tentu saja untuk yang kedua ini memang dibutuhkan adanya sikap proaktif untuk memberikan perhatian dan mengetahui bukan saja dia, tapi juga keluarganya, kebutuhan-kebutuhannya, concern-concernnya, sehingga dengan demikian kita bisa pada saatnya, apabila diperlukan, bisa menambah pendapatan dari teman-teman kita di kantor. Selain hobi dan teman-teman di kantor, juga yang ketiga adalah teman-teman di mana kita menjadi anggota komunitas tersebut, misalnya, yaitu pengajian-pengajian, atau sesama orang tua yang meleskan anaknya di IF dan sebagainya, sekolah musik. Nah, ini komunitas-komunitas ini juga kita harus kembangkan, jangan kita cuma sekedar datang pulang tanpa berusaha untuk menggali atau menjalin satu hubungan yang lebih dalam dengan mereka, karena mereka ini juga akan menjadi sumber pasar potensial bagi kita ketika kita memerlukan pendapatan tambahan. Demikianlah saudara, saran-saran dari Presiden Direktur Karim Business Consulting Adi Warman Karim mengenai bagaimanakah kita melihat kemampuan diri kita dan potensi teman-teman sekitar kita agar kita bisa mendapatkan penghasilan tambahan, agar kemauan kita yang terus meningkat seiring dengan perubahan zaman sedikit banyaknya bisa terpenuhi. Sekian Arta Kelola edisi ini, persembahan Radio Singapura Internasional, siaran Indonesia. Naskah dan podcast acara ini dapat Anda akses melalui situs kami www.rsi.sg/indonesian. Pertanyaan mengenai bagaimanakah cara mengelola keuangan Anda dan keluarga Anda, silahkan layangkan pertanyaan itu ke email kami indonesia@rsi.com.sg. Untuk sekarang, saya Budi Setiawan. Sampai jumpa di lain kesempatan.